Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita akan melanjutkan tentang pertanyaan bagaimana seseorang bekerja, misalnya seharusnya dia pulang jam 6 tapi dia pulang jam 3. Terus terang saja, wailul lil mutaffifin. Mereka sudah curang dalam hal ini. Yang 3 jam itu yang seharusnya hak yang dia digaji full dan dia tidak memenuhi yang 3 jam itu. Sungguh yang demikian itu na'udzubillah min dzalik, Allah akan angkat keberkahan dari kehidupannya. Karena apa? Setiap kita berbuat curang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari perbuatan kita. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Orang tidak dia tahu perbuatan kita, tapi Allah Maha tahu perbuatan kita. Ada sebuah ayat Al-Qur'an, walau amanu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya satu negeri, satu provinsi, satu rumah tangga yang terkecil, mereka itu beriman kepada Allah, bertakwa, takut kepada Allah, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Karena apa? Dia takut kepada Allah. Gak mungkin kalau dia dagang dia nipu orang. Gak mungkin kalau dia dagang dia curangi timbangan. Gak mungkin kalau dia dagang dia kurangi meterannya. Tidak mungkin yang tadi S jadi M misalnya seperti itu. Gak mungkin seperti itu. Karena apa? Dia takut kepada Allah. Tapi kalau dia maaf, dia curang, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Akan Allah turunkan hujan tapi bukan rahmah, bala. Ya kan? Di satu sisi lagi Allah akan tahan itu hujan sehingga kering kerontang. Di satu sisi lagi dalam hadis Nabi, Allah berikan itu tumbuh subhanallah pohonannya tapi tidak ada isinya. La haula wala quwata illa. Dapat keuntungan yang besar tapi maaf, sakit ini, sakit itu, mau seperti itu. Karena apa? Merugikan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan. Bagaimana berjualan dalam Islam, dalam hukum Islam maksudnya? Iya. Kita berjualan di dalam hukum Islam, kita boleh berdagang. Nabi seorang pedagang. Nabi itulah luar biasa. Yang bagus Nabi taruh di atas. Yang jelek Nabi taruh di bawah. Kita enggak, karena Nabi subhanallah itu, ini yang bagus silahkan ambil, yang jelek jangan diambil. Kalau kita enggak, pajang yang bagus kasih yang jelek. Nah, na'udzubillah min dzalik. Dari tadi kan ada suaranya, subhanallah. Nah, begitu juga mohon maaf. Bang, dukunya berapa sekilo, Bang? Oh iya, 10.000, cobain. Cobainnya udah seperempat kilo. Subhanallah. Kalau dia tidak redha, itu haram. Iya kan? Biasa ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu enggak. Bang, iya bapak-bapak. Bang, tolong bang, kentangnya berapa? Oh, kentangnya sekilonya sekian 50 ribu misalnya gitu. Iya bang, tapi tambahinnya kita ngambil sendiri. Nah, orang itu enggak boleh dong seperti itu. Mau enggak kita seperti itu? Jangan mencubit kalau enggak mau dicubit. Bapak-bapak seperti itu. Nah, begitu subhanallah. Jadi Islam antaradin. Bainakuma, hendaklah kalau kita transaksi, hukum Islam tadi yang ditanyakan, harus ada apa? Yang menyaksikan transaksi itu, kemudian redha dengan redha seperti itu, dan redha dengan redha yang halalan, bukan yang haram. Ada yang haram redha sama redha, aku redha jual ganja 1 kilo, ya aku terima. Itu gak benar juga kan seperti itu. Jadi nah, kalau misalnya penjual mau pembeli, harus ada yang menyaksikan transaksi itu ya? Sebaiknya kalau ada sesuatu transaksi, maka ada saksinya. Oh. Ya kan, MOU kan sekarang begitu, tanda tangan itu kan bagus. Maka itu Islam itu sangat luar biasa. Bahkan utang-miutang dan lain-lainnya harus dijadikan saksi. Nah, kita kembali dengan ayat ini. Kalla innal fujjara lafi sijjin. Sungguh orang-orang yang zalim itu, yang suka berbicara, yang suka ngurangi timbangan, yang suka memar'ak-mar'ab, lafi sijjin. Dia dalam satu catatan yang sungguh catatan itu tempat orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Ada sijjin, ya kan? Ada sijjin, ada juga illiyin. Sijjin itu, maaf, ada yang mengatakan neraka, ada yang mengatakan catatan orang-orang yang negatif itu. Nah, Aliyin adalah catatan orang-orang yang berbuat baik. Wa ma adraka ma sijjin, apakah engkau tahu tentang sijjin itu? Kitabum markum. Jadi Allah Subhanahu wa taala simpulkan di sini, orang-orang yang berbuat curang, maka Allah akan catat dia dalam sijjin, masukkan ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulannya, ingat, kalau orang beriman kepada Allah, tidak mau dia mencurangi seseorang, karena dia pun tidak mau dicurangi, kan begitu. Jangan kalau waktu beli dia mau sempurna, tapi waktu jual dia kurangi orang. Jangan seperti itu. Karena apa? Allah angkat keberkahan hidup kita. Kita merasa dapat keuntungan dari mencurangin orang, dari memarak orang, dari mengurangi timbangan, dari segala sesuatu. Tapi ingat, Allah enggak pernah lalai dari perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan demikian. Kalau seandainya seperti itu, Allah janji akan turunkan keberkahan untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Nah, itulah dari petikan surah Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.